pembaringan sebelum tidur. Ku buka lagi diari cinta masa lalu, hadiah darimu, tanda kasihmu. Di sana potret wajahmu, gores penamu, saitkan cinta. Oh, oh. Ya, walau telah putus jalinan cinta kita berdua, namun sampai hari ini raut wajahmu terbayang selalu. Yang indah cinta kita, yang akhirnya begini, hanya karena ras dan suku yang berbeda. Yang sebagai hadiahmu, diari yang biru, sebiru jalinan cinta kita. Wajahmu terbayang selalu. Yang indah cinta kita, yang akhirnya begini, hanya karena ras dan suku yang berbeda. Yang sebagai hadiahmu, diari yang biru, sebiru jalinan cinta kita. Oh, yang walau telah putus jalinan cinta kita berdua, sampai hari ini raut wajahmu terbayang selalu. Namun sampai hari ini raut wajahmu terbayang selalu.